Dapatkah diriku jadi kekasihmu? Jangan beranjak dulu sebelum aku puas memandangmu. Takkan mudah untukku mengenalmu di batasnya waktu. Kasku beranjak tepat di sisinya. Kosong, kosong, kosongkah dirimu? Siapa di hatimu? Dapat, dapat, dapatkah diriku jadi kekasihmu? Jangan beranjak dulu sebelum aku puas memandangmu. Takkan mudah mudah.